yang jatuh hati, kau balas dengan basa-basi. Kecewalah semua karenanya, apa gerangan kau cari? Kau gadis pujaan, yang cantik rupawan. Namun kau mengeluh akhirnya, seganlah pria mendekati. Bagai mawar tiada berseri, kini apa yang kau cari? Seperti ini, betapa gusar pula dia. Jangan kau ganggu dan kau goda, hatiku seperti dia. Terima kasih.